Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naam. Jihad dzawil arham. Ingat kembali, jihad dzawil arham, jihad-jihad dzawil arham itu hanya tiga, yaitu ubuwatun, umumatun, bunuwah. Jadi masa kita masih dzawil arham. Naam. Dan yang kita pelajari ini adalah mazhab Hambaliyah. Naam. Yaitu tauhid dzawil arham, ya, dengan metode apa? I'tibar at-tanzil. Naam. Ketika naam tidak ada ahli waris dari kalangan asib, dari kalangan ashabah dan ashab al-hurud, maka dzul arham yang mewarisi dengan metode i'tibar tanzil. Kemudian ada pembagian jihad dzul arham untuk mengklasifikasi jihad dzul arham tersebut, yaitu hanya tiga: ubuwatun, umumatun, bunuwatun. Tetapi bukan artinya bahwa satu jihad dengan jihad yang lain menutupi, ya, tidak seperti pada jihad ahli ta'sib, ya. Tapi ini hanya untuk menentukan jihadnya. Tamam? Karena jika berkumpul dua dzawil arham atau lebih dalam satu jihad, disitulah fungsi penentuan jihad tersebut. Karena jihadnya sama, maka na'am, barang siapa di antara dua atau tiga dawil arham yang satu jihad itu yang wasala ilal waris awalan hajabal akhir, yang sampai ke ahli waris dengan i'tibar tanzil, dia lebih duluan sampai, maka dia menutupi yang lebih jauh karena satu jihad. Adapun yang berbeda jihad, maka masing-masing mewarisi dengan i'tibar tanzilnya. Tetapi jika berkumpul dalam satu jihad beberapa dawil arham, nah di sini ada yang tertutupi yang lebih jauh, posisinya tertutupi oleh yang lebih dekat pada i'tibar at-tanzil. Naam, kemudian kita ambil fawaidnya. Naam, man yaqra'u? Izannya, tafadhal. Tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فوائد. الفائدة الأولى: سبق أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا بشرط ألا يوجد عاصب ولا ذوي فرد ولا ذو فرد يرد عليه. فلو وجد عاصب أو ذو فرد يرد عليه فلا شيء لذوي الأرحام. طيب. Fa'idah yang pertama, sebab anna dzawil arham la yarithuna illa bi syarti an la yujada 'asibun wa la dzu fardin yuraddu 'alaih. Jadi telah lewat penjelasan bahwa dzawil arham mereka tidak mewarisi kecuali dengan syaratnya. Yaitu apa syaratnya? Tidak ada 'asib, tidak ada dzu fard. Tidak ada asib, ya, karena jika ada asib maka, ya, tentunya harta akan habis diambil oleh asib. Tidak ada juga dhu fardin yuraddu alaih, tidak ada dhu fard yang mewaris secara fard yang mewaris secara wafat dan yang sisa dikembalikan padanya. Nah, nanti akan datang pembahasan tentang ar-radd. Baik. Pengembalian harta yang tersisa kepada dhufar. Fala wujida asibun aw dhufar din yuraddu alaih, jika ada asib atau dhufar din yuraddu alaih, fala syai' li dhil arham. Tidak ada bagian sedikit pun dari arham. Kenapa? Karena asib akan mengambil semuanya tentunya. Ya, dhufar akan mengambil jatahnya. Jika ada tersisa akan dikembalikan yurad alaih, akan dikembalikan yang sisa itu kepada dhufar, kecuali zawij atau zawjah. Saya akan datang nanti pada pembahasan ar-radd. Fala syai'a li dawil arham. Naam. Falau halak. Falau halaka an ammin li ghairi ummin wa ammatin, fal malu lil ammi bit ta'sibi wa la syai'a lil ammati. Baik. Jika mayit meninggalkan am li ghairi um. Am li ghairi um. A'mam. Yani akhul ab. Akhu abil mayit. Termasuk asib apabila apa? Apabila li ghairi um. Hakada? Nah, baik li ab ataukah li ab wa um. Berarti am di sini apa? Ah, asib. Tamam. Pada jihah apa? Jihah umumah. Kemudian wa ammah. Adapun ammah unsa ini. Jadi min dawil arham. Amma min dawil arham. Tamam. Fal malu lil ammi bit ta'sibi, maka harta semuanya itu am dengan cara ta'sib, wala syai' lil amma, dan tidak ada bagian sedikit pun untuk al am al ammah. Naam. Tamam, dawil arham tidak dapat karena ada asib. Contoh lainnya. Walau halaka an akhin li ummin wa ammatin, fal malu lil akhi fardan wa raddan wa la syai'a lil ammati. Seandainya mayat meninggalkan akhli um dan ammah. Akhli um itu dhufar fardin, yaitu masuk dalam kategori auladul um. Ya, auladul um, akhli um. Naam, fal malu lil akhi fardun raddan. Kam fard? Kam lahu fardun? Berapa bagian akhli um fardun? Kita ingin rinciannya sambil murojaah. Fardun wa raddan, kita ingin urai fardun berapa akhli um? Hah? Berapa? Kam? Kam? Berapa? Sudus? Ewa, sudus. Sudus. Nah, kalau mereka lebih dari satu, fahum syuraka'u fi sudus. Nah, sudus. Berarti fardan sudus. Harta tersisa berapa kalau begitu? Hah? Khamsat asdas, yakni 5/6 tersisa. 5/6 itu juga diambil oleh ahli raddan. Nah, jadi fardannya sudus, raddannya tadi khamsat asdas, jadi 5/6. Baik. Wa la syai'a lil ammah, dan tidak sedikit pun untuk al-am al-ammah. Tamam. Fa in kana sahibul fardi la yaruddu alayhi wa huwa az-zawj wa az-zawjatu lam yamna' dhalika mirasu dhawil arhami wa yu'ti az-zawju. Nah. Fa in kana karib ayat al-qira'ah, fa in kana sahibu al-fardi فإن كان صاحب الفرض لا يرد عليه لا يرد عليه وهو الزوج والزوجة لم يمنع ذلك ميراث ذوي الأرحام لم يمنع ذلك ميراث ذوي الأرحام ويؤتى الزوج أو الزوجة نصيبه كاملا. فلو هلكت امرأة عن زوج وبنت فللزوج النصف ولبنت البنت النصف. طيب nah ini tadi sudah saya syaratkan pada bab ar-rad yang akan kita pelajari nanti, yaitu apabila tidak ada asib, ahli waris itu tidak ada asib, adanya apa? Adanya ashabul fard. Kemudian ada harta yang tersisa. Harta yang tersisa di rad, yang ini dikembalikan, tetap diberikan ke sahib fard tadi. Seperti pada contoh di atas ahli itu, dia ngambil semuanya fardan wa raddan. Tetapi ada sahibu fard yang la yuraddu alaih, yang tidak berhak diberi harta yang sisa ketika ada yang tersisa, yaitu az-zawj wa az-zawjah. Oleh karena itu kata Syekh di sini, fa in kana sahibul fardi, apabila sahibul fard yang mewarisi secara fard, la yuraddu alaih, tidak dikembalikan padanya harta yang tersisa, wa huwa, yaitu az-zawj wa az-zawjah. Tamam? Difahami ini? Jadi kalau ada ahli waris, tidak ada sahibu ta'sib, kemudian ternyata harta dibagi ke ashabul furud, tapi harta tidak habis, masih ada tersisa, kan tidak ada asib untuk diberikan sisanya, maka dikembalikan kepada dhufar fardin, kecuali zauj dan zauja, itu tidak ada rod pada keduanya, tidak berhak dapat rod. Fahimtum? Hanya dapat fard saja, tapi rod enggak. Nah, jadi apabila mayit itu diwarisi oleh dhufar yang tidak dirod padanya, yaitu zauj dan zauja, maka kata Syekh, lam yamna dhalika mirotha dawil arham, hal itu tidak menghalangi warisan dawil arham. Maka wa yu'ta az-zawju aw az-zawjatu nasibahu, suami atau istri mayit diberi bagiannya kamilan, utuh, yakni fardhan. Kamilan maksudnya di sini bagian nasibuhu, yu'ta nasibahu kamilan, maksudnya apa? Fardhan, jatah fardnya yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jika ada harta yang tersisa bagaimana? Tidak diberikan kepada zauj atau zauja, enggak. Karena keduanya tidak berhak dapat apa? Rod. Ya, tidak termasuk ya dalam dhufar yang dapat rod. Maka di sini dawil arham yang dapat. Nah, falau halakat imra'atun, apabila ada seorang wanita yang meninggal, an zauj, meninggalkan suami, wa binti bintin, meninggalkan cucu perempuan dari anak perempuannya, dawil arham kan? Ya. Nah, faliz zawjin nisfu. Tamam? Faliz zawji, kata Syekh, an nisf. Suami di sini dapat setengah. Zauj berapa saja bagiannya zauj? Utuh berapa? Nisf. Kemudian kalau mahjub hajb nuqsan, rubu'. Kapan dapat rubu'? Hah? Jika mayit punya fara'. Iya, punya anak. Naam. Coba dilihat kembali, Ium. Apa di zauj-zauj. Nisf dan rubu'. Ya. Di awal sekali ya, ashabul furud, mirats az-zauj. Yarith az-zauj min zawjati an-nisf illam yakun laha far'un warith. Tamam. Syaratnya in lam yakun laha far'un warith. Naam, wal faru walhumul aulad yatalabnal bana wa auladul abna wa in nazalu. Fa amma auladul banati, perhatikan nih. Adapun auladul banat fahum furu'un ghairu warithin. Mereka adalah furu' tapi ghairu warith. Auladul banat seperti bint-bint dan semisalnya. Mereka daul arham ghairu warithin fala yahjubuna man yahjubul far'ul warith. Ya annahum daul arham. Maka di sini wa bint-bint tidak menghajab zauj dari nisf ke rubu'. Jadi tidak masuk di ayat walakum nisfu ma tarak azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ru'u ma tarak. Karena walad yang dimaksud apa? Far'un wa warith. Bint bin dzil arham tidak menghajab. Jadi tetap dapat zauj nisf. Tamam. Utuh nisf. Kemudian wali bintil binti an nisfu. Kenapa nisf yang tersisa tidak dirab kepada az-zauj? Kenapa kita tidak mengatakan seperti akhli di atas, fal malu lil akh fardhan wa raddan? Maka di sini kenapa kita tidak mengatakan falizauji fal malu lizauji fardhan wa raddan? Di sini tidak bisa. Memang lizauj al-fard yaitu nisf kamil utuh, ya. Maka yang nisf tersebut tidak dirad kepada dia karena dia tidak termasuk ashab ar-rad. Nanti akan kita pelajari bab tentang rad. Sudah disyaratkan tadi, ya, bahwa zauj dan zauja tidak terkena rad. Nah, dan dia tidak menghalangi akhirnya dawil arham. Jadi nisf tersebut untuk siapa? Wali bintil bintin nisf an-nisfu. Makanya di atas Syekh mengatakan sabaqa anna dzawil arham la yarithuna illa bi syarti an la yujada 'asibun wa la dzu fardin yuraddu 'alaihi. Nah, meskipun ada dzu fard tapi dzu fard tersebut la yuraddu 'alai dalam hal ini zauj atau zauja, maka itu tidak menghalangi mirad dzawil arham seperti pada contoh ini. Contoh yang kedua, walau halak. Walau halaka rajulun 'an zaujatin wa binti bintin falizzawjatu ar-rub'u wa li bintil binti an-nisfu fardhan wal baqi raddan. Halaka rajul an zawjah, kam lizawjah illam yujad far'un warith kamil rub' wa li bintil binti li bintil bint an-nisfu fardan wal baqi raddan. Yani rubu' sudah diambil az-zawjah, tersisa berapa harga? 3/4, yani 3/4. Tamam. Tiga per empat tersisa ya. yakni 3/4 itu kalau kita urai 3/4 3/4 itu 3 kali 1/4. Ya. Nah, artinya 2 kali 1/4 itu kan setengah ya. Ya, setengah tersisa, jadi tersisa setengah sama 1/4. Nah, sekarang bint al-bint dawil arham, kita kembali ke taurid dawil arham ala mazhab al-Hanbali, yaitu i'tibar tanzil. Ya, bint al-bint, kita tanzil bint-bint berarti bimanzilati al-bint al-binti. Wa bintun wahid kam laha? Bintun wahidah nus. Nah, seperti di atas itu libintil bint anus, tapi memang hanya nisf saja karena sudah itu yang tersisa. Kalau ini setelah libintil bint nus, karena bimansilatil bint nus fardan, masih ada tersisa berapa tadi? 1/4 tadi ya. Nah, 1/4-nya tentu siapa itu? Wal baqi juga libintil bint. Al baqi tadi berapa ini al baqi? Al baqi ini bisa ditaklik wal baqi kam? Rubu ya. Al-Baqi ini rubu, 1/4. Raddan, diberikan kepada bint al-bint, bintul bint raddan. Ya, ini karena bintul bint bimanzilatil bint. Al-bint, dia dhu fardin yuraddu alaiha. Dhu fardin yuraddu alaiha, termasuk kategori dhu fardin yuraddu alaiha. Al-bint dapat nisf, masih ada harta tersisa 1/4, maka al-bint juga yang dapat dikembalikan kepadanya. Sehingga nisf dan rubu, nisf fardhon dan rubu raddan itu akhirnya diambil oleh bint al-bint. Karena bint bint dimanzilatil bint. Jelas ya? Wadih ada? Hah? Jelas? Kenapa Syekh mengatakan wali bintil bintil nisfu fardhon? Dari mana caranya? Karena bintil bint dimanzilatil bint, ya, dan bint lahan nisf. Kemudian al-baqi juga untuk bintul bint, karena al-bint bintul bint manzilatul bint, dan al-bint itu termasuk dhu fardin yuraddu alaih, ada sisa rubu yuraddu alaih, tetap dirad kepada siapa? Al-bint, sehingga bintul bint juga yang dapat. Adapun siapa di sini zaujah, dia bukan dhu fardin yuraddu alaih, jadi dia hanya dapat bagiannya saja fardhon, yaitu rubu. Faham ya? Selesai. Al-fa'idatu tsaniyah. Al-fa'idatu tsaniyah sabaqa anna adh-dhakara wal unsa fi babi dhawil arhami sawa'un. Wa 'allala al-ashhabu dhalika bi annahum yarisuna bir rahimil al-mujarradati. Fas-sawa ذكرهم وأنثاهم كأولاد الأم. Telah lewat kata Syekh penjelasan bahwa zakar dan unsa, laki-laki dan wanita pada bab dhawil arham sama. Yani tidak ada tafdhil lidzakari mithlu hadzul unthayain. Di dhawil arham tidak ada tafdhil itu. Tamam. Yani apa hujjahnya, apa argumennya? Katanya wa'allal al-ashabu, yani al-ashab di sini ashab Ahmad, yani fuqah madh Hanbali, mereka menjelaskan faktornya, illatnya, ya, dhalika bi'annahum yarithuna birrahimil mujarradati, karena mereka, sesungguhnya mereka mewarisi dengan, ya, hubungan kekerabatan semata. Birrahim al-mujarradah, semata karena adanya hubungan kekerabatan. Tamam? Pada asalnya mereka bukan warasah, bukan ahli waris. Nah, namun karena ada hubungan kekerabatan, ketika ahli waris sudah tidak ada ahli waris, maka ya mereka lah yang lebih berhak dibandingkan keumuman kaum muslimin, daripada dimasukkan ke Baitul Mal seperti madhab yang lain. Nah, Baitul Mal itu berarti kemaslahatan kaum muslim secara umum, sementara ada kerabat-kerabatnya lebih mereka aula. Qaulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Jadi semata itu saja. Oleh karena itu fastawa dzakaruhum wa unsahum, maka sama kedudukan antara ya laki-laki dan wanita pada daul arham ka auladil um, seperti halnya aulad al-um, seperti halnya aulad al-um. Kenapa auladul um, yakni al-ikhwa dan al-akhawat li-um, iya. Nah, ini ikhwatul mayyit atau akhwatul mayyit li-um, yakni saudara-saudara mayyit yang dipersaudarakan dengan jalur rahimnya yaitu um. Iya kan? Dan ini membuat lemah sehingga tidak ada tafdil adzakar alal unsa pada aulad al-um. Nah, begitu pula halnya dawil arham. Dawil arham itu kan kenapa mereka tidak mau risik? Karena mereka jalur-jalurnya wanita kan lemah gitu. Sehingga bukan ahli waris. Sebagaimana sudah kita lewati rinciannya. Ini alasannya. Nah, ya, kan kuat berarti. Tapi ada riwayat lain. An Ahmad. Qira' wa an Ahmada. Wa an Ahmada riwayatun anna lidzakari mithlu hazzil unsayayin. Anna lidzakari mith. Ism anna. Anna lidzakari mithla hazzil unsayaini illa man yudli bi awladil ummi fadzakaruhum wa unsahum sawa'un kaman adlu bihi kaman adlu bihi. Wa hadhihi ar-riwayatu qawiyatun qawiyatud dalil li anna dhawil arhami yarithuna bighairihim fayanbaghi ayyutu hukma man adlaw bihi fa idza adlaw biman yam bagian apa yu'tu berarti nah fa yam bagi ayyutu hukma man adlaw bihi baik fa idza adlaw biman yafdalu dzakaruhum ala man yufaddalu tafdil fa idza adlaw biman yufaddalu dzakaruhum ala unsahum fuddila adzakaru ala al unsa wa in adlaw biman la yufaddalu dzakaruhum ala unsahum lam yufaddal adzakaru. Tayyib, dari Ahmad ada riwayat anna lidzakari mithla hadzil unsayain, bahwa ada tafdil lidzakar bagiannya seperti bagian dua unsa, yakni berarti jika dzakar dua unsa satu. Nah, illa man yudli bi auladil kecuali yang persambungannya dengan mayit melalui jalur aulad al-um pada i'tibar tanzil fadzakaruhum wa unsahum, maka laki-lakinya dan wanitanya yang melalui jalur aulad al-um sawaun, sama, yakni tidak ada tafdil dzakar atas unsa, kaman adlau bihi, seperti halnya jalur mereka yaitu aulad al-um. Karena jalur mereka ke auladul um, sedangkan auladul um taurithnya itu tidak ada tafdhim. Fahum syuraka'u fit thuluth. Ketika mereka dua atau lebih kan ayatnya fahum syuraka'u fit thuluth. Taswiya bainahum. Maka berarti daul arhamnya melalui jalur auladul um juga taswiya, tidak ada tafdhim. Adapun selain jalur auladul um, kenapa kita tidak tafdhim? Padahal jalur yang mereka lewati berlaku padanya tafdhil dzakar alal unsa. Ini maksud riwayat Imam Ahmad. Anna lidzakari mithla hadzil unsayain illa man yudli bi auladil um fa dzakaru unsa sawa'un kaman adlaw bi. Tampak ya kuat ini pendapat. Wa hadhihi riwayatu qawiyatud dalil. Riwayat ini dalilnya kuat, kata Ibnu Utsaimin. Dia kuat Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Li anna dzawil arhami yarithuna bighairihim. Karena sesungguhnya dzawil arham mereka mewarisi ya dengan selain mereka, yakni bi'tibari tanzil. Ya. Karena bersambung dengan mayit ya melalui orang-orang yang merupakan ahli waris dan fayan bagi an yu'tu hukma man adlawi, maka sepantasnya semestinya dzawil arham diberi bagian yakni diberi jatah ya hukum ayu'tu hukman, diberi hukum pembagian jatah warisan hukma man adlaw bihi, hukum orang-orang yang merupakan jalur persambungannya dengan mayit. Nah, ini lebih adil. Jadi fa idza adlaw biman yufaddalu dzakarhum ala unthahum, apabila mereka bersambung dengan mayit melalui jalur ya ahli waris yang zakarnya ditafdir atas unthanya, fuddilat zakaru ala al-untha, maka berarti al-zakar ditafdir atas al-untha pada pembagian dawil arham. Wa in adlaw biman la yufaddalu zakarum ala unthahum lam yufaddal al-zakar, seperti halnya yang melalui jalur awlad al-um. Ya kan? Naam. Kuat dalilnya. Jadi tidak disapu rata gitu. Kalau mazhab Hambali di atas yang disebut fuqaha Hanabila disapu rata kan? Nah, disamakan semua dengan yang melalui jalur auladul um, padahal harusnya diklasifikasi yang melalui jalur auladul um memang taswiyah baina dzakar wal untha. Adapun yang melalui jalur selain auladul um ada tafdil di sana, maka juga berlaku tafdil dzakar alal untha. Ah, falau halaka halikun. فلو هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وأخته وابن أخت لأم وأخته وبنت عم شقيق فلابن الأخت الشقيقة وأخته وأخته النصف بالسوية على المذهب أو للذكر مثل حظ الأنثيين على الرواية الثانية ولابن الأخت لأم وأخته السدس بالسوية على كلتا الروايتين والباقي لبنت العم. فلو هلك هالك عن ابن أخت شقيقة. ابن أخت شقيقة. ذوي الأرحام. طيب واخته يعني اخته ضمير الهاء kembali ke ibn يعني اختي ابن اخت شقيقه berarti بنت اخت شقيق شقيقه berarti ya اخته ضمير الهاء kembali ke ibn saudarinya berarti kan بنت اخت شقيق Syakikoh, iya, bisa dipahami ini? Jadi ukhtin syakikoh punya dua anak, yaitu ibnuha dan bintuha. Ibnu ukhtin syakikoh wa ukhtihi, yani ukhti ibn ukhtin syakikoh. Naam. Kemudian yang ketiga, wabni ukhtin li'um. Wabni ukhtin li'um. Wa ukhtihi, berarti bin ukht li'um wa ukhtihi, yakni ukht ibn ukht li'um tadi berarti bint ukht li'um. Kemudian terakhir wa bin an wa binti ammin syaqiq, wa bint ammin syaqiq. Baik, fa kata syekh fali ibn al ukht syaqiqa wa ukhtihi an-nisfu bisawiyati ala al-madhhab. Nah, sekarang kita bagi dulu ya, tiba tanzil dulu. Naam. Ibn ukht syaqiqah manzilahnya apa? Ukhtun syaqiqah. Kemudian ukhtu-ukhtuhu yaitu bint ukht syakikah, manzilahnya juga sama ukhtun syakikah. Karena dua-duanya anaknya ya. Baik. Nah sekarang ukhtun syakikah wahida kam laha bint ukht syakikah wahida kam laha nis ya nis. Tamam, setengah. Nah, berarti nis setengah itulah yang akan dibagi antara dua anaknya, yaitu ibnu Hawa bin bintu Hadadi, yaitu ibnu Syakik wa ukhtuhu. Ya kan? Ya. Nah, apakah nisf tadi ya dibagi rata antara kedua anak dari ukh syakika tersebut, satunya dzakar satunya unsa, dibagi rata sebagaimana pada madhab ataukah ada tafdil? Jadi di sini fali ibnil ukhti syakikati wa ukhtihi nisfu bisawiyati, yakni dibagi rata di antara keduanya alal madhab menurut madhab Hambali au lidzakari mithlu hadzal unthayain ala riwayati tsaniya, atau ada tafdil lidzakari mithlu hadzal unthayain, jadi dua banding satu, yang ibn tadi dapat dua, yang bin hanya dapat satu ala riwayati tsaniya, di atas riwayat yang kedua dari Imam Ahmad. Kenapa? Karena jalurnya adalah melalui jalur ukht syaqiq, sedangkan jalur akhwat ikhwa dan akhwat syaqiq itu ada berlaku di situ tafdil dzakar alal unsa menurut riwayat yang kedua. Baik, berikutnya ibn ukht li dan ukhtihi yaitu bint ukht li nah kita tanzil i'tibar tanzil ibn ukht li dan bint ukht li bimanzilati ukht li um ukht li kam laha wahida sudus. Sudus ya. Nah, yakni auladul auladul itu. Nah, sudus. Baik. Maka dikatakan di sini wal ibnil ukhti li wa ukhtihi sudusu. Nah, lagi-lagi rinciannya bisawiya ala kiltar riwayatain. Bisawiyah dibagi, sudus itu dibagi, jadi sudus tadi untuk ukht li'um. Nah dia dia punya putra kan tadi, afwan, dia punya dua anak, putra dan putri itu ibn dan bint. Berarti mau dibagi sudus itu di antara keduanya. Nah, karena keduanya melalui jalur auladul ukht li'um auladul di antara auladul sendiri tidak ada tafdil, fahum syuraka ufit tsulus, maka menurut mazhab ya tidak ada tafdil. Menurut riwayat yang kedua dari Imam Ahmad pun tidak ada tafdil, karena riwayat Imam Ahmad mengatakan anna lidzakari mithla hadzal unthayaini illa man yudli bi auladil ummi fa dzakaru unthahum sawa'un kaman adlau bi. Maka saya mengatakan di sini ala kiltar riwayatain, jadi di atas dua riwayat sama-sama bisawiyah, karena jalurnya auladul dan auladul itu syuraka'u fi tsuluts, yakni la tafdil fihim bainal dzakar wal untha. Jelas ini? Kemudian wal baqi li bintil am, yang tersisa dari al-ahram sini bint am syaqiq. Bint am syaqiq bi'tibar at-tanzil bi mansilati man? Am syaqiq. Am syaqiq itu mewaris secara apa? Am syaqiq ta'sib. Nah, di jihad umum ta'asi berarti al-baqi fa ma baqi fa huwa li aula rajulin dzakar, al-baqi berarti li ammin syaqiq, itulah yang diambil oleh putrinya itu bint al-am. Maka kata Syekh wal baqi li bintil am. Wadih? Ada yang kurang jelas? Qoblan nakhtim ad-dars. Jelas ya dua faedah ini ya. Di murojaah lagi di diolah agar semakin faham. Nanti faedah berikutnya insyaallah. Mungkin satu kali majelis lagi ini kita selesaikan ini. Nah, tinggal faedah ketiga dan faedah keempat. Faedah keempat itu ringan. Jelas ya? Wadih. Dan jami'. Nah, tafadhal jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah.